tempat meminta Allah, tempat memuja Allah, tempat memohon atas segala doa. Allah, tempat berlindung Allah, tempat mengadu Allah, tempat memohon atas segala pinta. Hanya Allah yang kuasa, yang maha mendengar atas segala tempat meminta Allah, tempat memuja Allah, tempat memohon atas segala doa. Allah, tempat berlindung Allah, tempat mengadu Allah, tempat memohon.